Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa ja'alna minhumā rijālan wa nisā'a وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله الحمد لله senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang nikmatnya senantiasa Allah berikan kepada kita, tiada kita mampu menghitung dan membilangnya, yang mana Allah tidak akan pernah merubah nikmat tersebut hingga kita yang merubahnya. Artinya nikmat akan senantiasa menjadi nikmat kalau kita senantiasa mensyukurinya. Namun kalau kita mengkufurinya, maka Allah akan ganti nikmat tersebut menjadi sebab datangnya azab. Wala in kafartum inna adzabi lasadid, kalau kalian mengkufuri nikmatku sesungguhnya adabku amatlah pedih, kata Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, semoga dengan sebab senantiasa rasa syukur kita kepada Allah, Allah semakin tambah nikmatnya, di antaranya ketika kita mensyukuri ketika Allah taala memberikan kemudahan bagi kita untuk mengkaji mendalami agamanya, yang dengannya semoga Allah Ta'ala semakin menambah nikmatnya dengan diberikannya pemahaman terhadap agamanya, sehingga menjadi sebab Allah Ta'ala memberikan kebaikan kepada kita sebagaimana yang Rasulullah SAW sebutkan dalam hadis Muawiyah radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, may yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din, siapa yang Allah kehendaki untuk mendapatkan kebaikan, siapa yang Allah kehendaki berupa kebaikan baginya, maka Allah Ta'ala akan fahamkan dia dalam urusan agama ini. Ma'asyira ikhwani fid din rahimani wa rahmakumullah, Al-Imam Nukayyim rahimahullah beliau menyebutkan di antara sebesar-besar nikmat yang Allah berikan kepada seorang hamba adalah ketika hamba itu diberikan pemahaman dalam agama ini, diberikan pemahaman terhadap ayat-ayatnya, terhadap petunjuknya, maka itu adalah termasuk sebesar-besar nikmat. Karena tentu saja dengan sebab dia diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jelas Allah Ta'ala berarti membukakan bagi dia pintu-pintu kebaikan, bahkan pintu kemudahan, sebab kemudahan untuk dirinya mendapatkan karunia Allah, keutamaan dari Allah, pahala dari Allah, surganya Allah, sebagaimana yang Rasulullah SAW sebutkan di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah, siapa yang menempuh jalan untuk mendapatkan ilmu, untuk menambah pemahaman terhadap agama ini, maka Allah akan mudahkan baginya dengan sebab itu jalan menuju surga. Naam ikhwan fillah jazakumullah. Walhamdulillah. Yang dengan sebab seorang mengkaji dan mendalami agama Allah, ini adalah termasuk bukti. Bukti dia mensyukuri nikmat Allah. Bahkan nikmat yang diantara nikmat paling besar, yakni berupa nikmat as-sam'u wal basar wal fuad. Nikmat berupa diberikan pendengaran, penglihatan dan hati. Nah, yang ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Miftah dari Sa'adah adalah adawatul ilm, alat-alat panca indera untuk kita mendapatkan ilmu, untuk kita mendapatkan hidayah, pendengaran, penglihatan dan hati. Kapan itu? Ketika pendengaran dan penglihatan dan hati kita pergunakan untuk memahami, mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang Allah taala nyatakan la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Sebenarnya Allah taala menyatakan ketika kita dilahirkan, dikeluarkan dari rahim ibu, Allahul ladzi ahrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah lah yang mengeluarkan kalian dari rahim-rahim ibu kalian dalam keadaan kalian tidak mengetahui sedikit pun, tidak memiliki ilmu sedikit pun. Namun saat itu Allah berikan, Allah barengi adanya nikmat yang dengan itu nanti akan menjadi bukti apakah kita mensyukurinya atau tidak. Wa ja'ala lakumus sam'a wal basar wal fuada la'allakum tashkurun. Namun Allah taala menjadikan untuk kalian pendengaran, penglihatan dan hati. La'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Naam. Ikhwani fiddin, azani Allah yakum. Alhamdulillah Allah taala berikan kemudahan kepada kita untuk melanjutkan kajian kita. Sekali lagi semoga Allah taala menambah nikmatnya kepada kita. Di antaranya adalah nikmat pemahaman terhadap agamanya. Pada pertemuan kita yang sebelumnya, kita masih membaca uraian yang dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Ad-Da'wa Dawa, penyakit dan obatnya. Memang kitab ini membahas tentang berbagai macam penyakit sekaligus solusi mengatasi penyakit. Nah, pada materi yang kita kaji, ulasan Al-Imam Qayyim membahas tentang sebesar-besar pemikiran, sebesar-besar, seagung-agungnya apa yang menjadi pikiran diri-diri kita, yang beliau menyatakan wa a'lal fikari wa ajalluha wa anfa'uha makana lillahi wa daril akhirah. Tingkat memikir, pemikiran yang paling tinggi, yang paling agungnya, yang paling bermanfaat itu adalah ketika membawa pikiran itu untuk Allah dan untuk hari akhirat. Lillahi walidaril akhirah. Kemudian beliau merinci, famakana lillahi anwa. Pemikiran yang diarahkan kepada Allah ini ada beberapa macam. Ada beberapa macam. Yang pertama sudah kita kaji pada pertemuan yang lalu. Kita sebutkan kembali sekedar mengingatkan. Ahaduha, yang pertama, fiqratu fi ayatihi al-munazzalati wa ta'akkuliha. Memikirkan ayat-ayat Allah yang Allah turunkan dan memahami ayat-ayat Allah tersebut. Ini tingkat pemikiran yang paling tinggi, yang paling agung. Ketika kita gunakan akal pikiran kita itu untuk memikirkan ayat-ayat Allah yang Allah turunkan, dan kita gunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Wa fahmu muradihi minha, memahami apa yang dimaukan dari ayat-ayat tersebut. Walidzalika anzalaha Allahu ta'ala la limujarradi tilawatiha bal tilawatu wasilah. Untuk itulah Allah ta'ala turunkan ayat-ayatnya, bukan semata-mata tujuannya untuk dibaca. Bukan semata-mata tujuannya untuk dibaca. Bukan tujuan akhir dari ayat-ayat itu diturunkan kepada kita melalui rasulnya itu untuk sekedar dibaca saja, bukan. Lakin balik tilawah wasilah, bahkan membaca itu adalah sebagai sarana. Sarana kemana? Nah, wasilah, perantara. Perantara kemana? Beliau mengatakan, qala ba'du salaf, berkata sebagian salaf, anzalallahu al-Qur'an liya'mala bihi. Allah turunkan Al-Qur'an itu untuk diamalkan. Nah, jadi membaca Al-Qur'an itu adalah wasilah, sarana, pengantar untuk kita bisa memahami isi kandungan Al-Qur'an yang kemudian setelah paham itu diamalkan. Itu targetnya. Nah, sebagaimana Rasulullah SAW dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha tentang diri Rasulullah SAW, kana khuluqul Quran, adalah perilakunya Rasulullah, akhlaknya Rasulullah, kepribadian Rasulullah itu adalah Al-Quran. Nah, Al-Quran yang berjalan, Al-Quran hidup. Kenapa? Karena Al-Quran itu dipraktekkan, direalisasikan dalam kehidupan Rasulullah SAW. Apa yang menjadi perintah dikerjakan, apa yang menjadi larangan ditinggalkan. Nah, apa yang dihalalkan Al-Quran dihalalkan oleh beliau, apa yang diharamkan diharamkan. Nah, ayat-ayat yang memberikan janji-janji Allah Ta'ala diimani, yang menghabarkan tentang perkara-perkara gaib diimani, diyakini. Ayat-ayat yang isinya ancaman membuahkan rasa takut kepada Allah. Demikian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, khuluqul Quran, kata Aisyah radhiyallahu anha. Nah, artinya apa? Kalau akal pikiran itu yang dipikirkan justru perkara-perkara yang menjauhkan, apalagi menyelisih Al-Quran, itu berarti pemikiran ya, menggunakan akal pikiran yang paling jelek. Nah, kalau enggak segera dirubah, kalau enggak segera di stop, nah itulah yang membahayakan. Karena dari pemikiran, akal pikiran munculnya kemudian apa, keinginan, ya kan, keinginan. Nah, kalau menyelisih Al-Quran, bertentangan dengan Al-Quran, nah itu berarti sudah menjatuhkan dirinya kepada bahaya. Kata beliau, sebagian salah mengatakan anzalallahu al-Quran liya'mala bihi, Allah menurunkan Al-Quran untuk diamalkan. Fattakhadu tilawatahu amala. Namun manusia membacanya Al-Quran itu sudah cukup bagi mereka sebagai amalan. Ya, mencukupkan amalannya sekedar membaca Al-Quran, padahal itu kurang, sangat kurang. Nah, artinya apa? Al-Quran sekedar mereka amalannya terbatas membacanya saja. Ini sangat kurang. Iya. Sudah bangga kalau kemudian sudah selesai khatam 30 juz. Hafidnya, hafalannya sudah 30 juz. Nah, yang kemudian dia membaca Al-Quran itu diperdengarkan. Apalagi kalau kemudian niatnya adalah niat yang keliru, untuk terkenal sebagai qori, untuk menjadi imam manusia, mendapatkan kedudukan. Nah, apalagi ini baru wasilah membaca Al-Quran. Itu adalah baru wasilah, sarana saja. Untuk kemana? Bagaimana Al-Quran itu bisa diamalkan? Nah, yang pada kenyataannya ikhwan yazakumullah memang ada dari umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadikan Al-Qur'an ini adalah mahjura. Justru ditinggalkan. Al-Qur'an justru ditinggalkan. Sebagaimana Allah taala menyebutkan tentang ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan oleh Allah taala dalam surah Al-Furqan ayat ke-30. Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Berkata Rasul, wahai Rabbku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Qur'an ini adalah sesuatu yang ditinggalkan. Mahjura. Nah, Al-Imam Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab Fawaid, kumpulan faedah-faedah, beliau menyebutkan tentang macam-macam meninggalkan Al-Quran. Macam-macam meninggalkan Al-Quran. Di antaranya adalah meninggalkan untuk mendengar Al-Quran. Mendengarkan Al-Quran untuk dikaji dan didalami. Dengar aja enggak? Nah, atau dengar tapi seperti dia enggak dengar. Ya. Ka'anna fi udunaihi waqra dalam Al-Quran. Disebutkan seakan-akan di kedua telinganya itu ada sumbatannya. Ada tutup. Nah, itu. Padahal lubang aja sebenarnya telinganya, dengar aja, tapi seakan-akan dia tuli. Itulah diantara sebab dihinakannya orang-orang kafir. Summum bukmun umyum fahum la yakilun. Nah, summum, tuli dia. Bukmun bisu, umyun buta. Layak kilun, gak bisa untuk berakal, menggunakan akal fikirannya gak bisa. Sementara ayat-ayat itu sudah disebutkan oleh Allah Ta'ala, innama yatadzakkaru ulul albab, yang bisa mengambil pelajaran adalah orang yang menggunakan akal fikirannya yang sehat. Ini ikhwan ya, akal pikiran itu kita bawa ke sana. Ini yang paling derajatnya, paling utama, yang paling besar, yang paling agung, luar biasa. Karena ada orang bergelut dengan akal pikiran menggunakan, tapi semakin menjauhkan dari Al-Quran. Bahkan apa yang disebutkan dalam Al-Quran diingkari. Ya, karena apa? Mengandalkan akalnya. Akalnya itu diberikan kebebasan, bahkan dia mempertuhankan akalnya. Bukan akalnya dibimbing dengan bimbingan Al-Quran, bimbingan wahyu, bimbingan petunjuk. Nah, sehingga ketika ayat Al-Quran menghabarkan tentang hari-hari akhirat, apalagi gak dipercaya. Nah, Al-Quran menghabarkan bahwasannya ya, matahari ini mengelilingi bumi, gak percaya. Karena sainnya dia, ya, ilmu pengetahuan dia mengatakan bahwasanya matahari itu pusat tata surya, semuanya mengelilingi matahari, pusatnya adalah matahari. Al-Quran sebaliknya, bumi, sehingga matahari itulah yang melilingi. Sehingga dalam Al-Quran banyak menyebutkan matahari yang berjalan, matahari yang berjalan. Ikhwani fillah jazakumullah. Dan banyak ketika akal pikiran itu bukan lagi untuk memahami ayat-ayat Allah dengan apa yang Allah inginkan. Sehingga hajr sima'uhu, meninggalkan untuk mendengarnya, wal imanu bihi, meninggalkan untuk mengimaninya, wal isgha ilaihi, dan meninggalkan untuk mencurahkan dirinya kepada Al-Qur'an. Ini bentuk hajr, meninggalkan Al-Qur'an di antaranya. Yang kedua kata Imam Nukayyim, bentuk meninggalkan Al-Quran adalah hajrul amal bihi, meninggalkan untuk mengamalkan Al-Quran. Mungkin dia dengar, ya mungkin dia paham ayat itu maunya begini, tapi ya dia tinggalkan dengan bentuk tidak mengamalkannya. Nah, sehingga dia mendengar tidak ada manfaatnya. Dia memahami tidak ada manfaatnya. Bahkan keadaan yang demikian adalah lebih jelek, lebih jelek. Orang gak faham Al-Quran, tidak memahami Al-Quran itu sudah kejelekan. Tapi faham Al-Quran justru diselisih, ini lebih jelek. Kata orang Arab mengatakan dalam pepatahnya, ingkung talata drifahya musibah. Kalau kamu tidak tahu itu sudah musibah. Kamu gak ngerti kandungan isi Al-Quran itu sudah musibah. Wong itu Allah turunkan untuk menjadi petunjuk hidupmu. Kok kamu gak ngerti itu loh. Ya, kamu kan pengen hidup itu berhasil. Hidup itu kamu ingin. Hidup yang diberi kebahagiaan, kemuliaan oleh Allah. Allah yang mengasih kamu hidup. Dan untuk kamu berhasil hidup itu Allah berikan petunjuk. Loh kok petunjuk kamu gak fahami? Kamu gak mau pelajari. Kamu membiarkan dirimu bodoh terhadap ayat-ayat Al-Quran. Ini adalah jelas musibah. Namun ada bentuk kedua musibah yang lebih besar. Wa ingkung tatadrifai fa musibatu a'dom. Namun kalau kamu tahu, kamu sudah tahu, tapi kamu tidak konsekuensi dengan apa yang kamu tahu. Kamu tidak mau mengamalkannya. Kamu tidak mau mengimaninya. Kamu tidak mau mempercayainya. Kamu tidak mau merealisasikannya dalam hidupmu. Ini musibahnya a'dom, lebih besar lagi. Ya. Orang jahil itu sudah dosa. Tapi orang yang berilmu, ya, menyelisih ilmunya itu dosanya lebih besar. Masalahnya. Sehingga dia hajrul amal bihi, meninggalkan Al-Quran bentuknya tidak mengamalkannya, wal wukuf inda halali wa harami. Nah, meninggalkannya, tidak mengamalkan Al-Quran dan tidak mencukupkan untuk apa yang dihalalkan Al-Quran, dia tidak cukupkan untuk dihalalkan, dan apa yang diharamkan oleh Al-Quran, dia tidak cukup untuk mengharamkannya. Justru dia menyelisih. Apa yang dihalalkan Al-Quran dia haramkan, apa yang diharamkan oleh Al-Quran dia halalkan. Ini bentuk hajrul Quran, meninggalkan Al-Quran. Wa in qara'ahu wa amana bi, sekalipun dia membaca Al-Quran, sekalipun dia percaya, tetapi sebatas percaya saja. Sebatas percaya Al-Quran ini memang kalamullah, Al-Quran ini adalah wahyu, Al-Quran ini petunjuk. Tapi mana buktinya? Kamu tidak mau mengamalkannya. Nah, ini bentuk hajrul Quran. Yang ketiga adalah hajru tahkimihi wa tahakum ilaih fi usuluddin wa furu'ihi. Meninggalkan untuk berhukum dengan Al-Quran. Nah, dan menjadikan Al-Quran itu sebagai tahkim, pemutus dalam segala perkara. Ini termasuk bentuk meninggalkan Al-Quran. Sekalipun Al-Quran dipajang di rumahnya, sekalipun ketika sumpah itu Al-Quran ditaruh di atas kepalanya, diagungkan Al-Quran, iya, tapi dia sebagai orang yang memberikan keputusan berhak yang menetapkan peraturan dan berhak memberikan keputusan, dia abaikan itu bimbingan Al-Quran. Dia memutuskan dari hawa nafsunya, memberikan peraturan dari hawa nafsunya, sesekalipun itu bertentangan dengan Al-Quran. Dia tidak menjadikan Al-Quran itu sebagai aturan dalam hidupnya. Ini bentuk hajrul Quran juga. Sekalipun dia mengimani Al-Quran, sekalipun dia mengagungkan, sekalipun dia membaca Al-Quran. Nah, yang keempat bentuk hajrul Quran diantaranya adalah hajru tadabburihi wa tafahumihi wa ma'rifati ma'aradal mutakallim bihi minhu. Meninggalkan untuk tadabbur, mengambil pelajaran, memahami Al-Quran, dan mengerti apa yang dimaukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang kelima bentuk hajr yang lainnya, hajrul istisfa wa tadawi bihi. Meninggalkan untuk menjadikan Al-Quran itu sebagai obat. Nah, ya, sebagai terapi. Karena itu diantara Al-Quran fungsinya adalah sebagai obat. Nah, sehingga Allah Ta'ala mahuwa sifat sebagai anda sebagai obat. Sehingga hajrul istisfa wa tadawi bihi fi jami'i amradil qulub wa adwa'iha fayutallibu sifa'an da'ihi min ghairi wa yahjuru tadawi bihi. Dia meninggalkan untuk menjadikannya obat Al-Quran, menjadikannya terapi Al-Quran dalam seluruh penyakit-penyakit hati. Nah, dan racun-racun yang ada pada hati tidak dibersihkan dengan Al-Quran, sehingga dia pun mencari obat selain bimbingan Al-Quran. Maka ini bentuk, di antara bentuk hajrul Quran, sebutkan oleh Al-Imam Qayyim. Nah, kita kembali kepada kitab Adda wa Dawa. Karena itu tadi tambahan faedah. Ketika mengarahkan akal fikiran untuk memikirkan ayat-ayat Allah, itu adalah mengarahkan pemikiran pada yang paling agung, yang paling tinggi, paling bermanfaat. Maka sebaliknya, ya, ketika Al-Quran itu ditinggalkan, itu adalah menuju satu yang paling rendah, paling hina, paling berbahaya, paling madorot. Nah, sekarang selanjutnya kata beliau, asani, masih macam-macam mengarahkan pemikiran lillah, untuk Allah. Pertama adalah tadi terhadap ayat-ayat Allah. Yang kedua, al-fikratu fi ayatihil mashudah wal i'tibaru biha wal istidlalu biha ala asma'ihi wa sifatihi wa hikmatihi wa ihsanihi wa birrihi wa judihi. Kata beliau, memikirkan ayat-ayat al-mashudah, ayat-ayat yang bisa disaksikan. Naam, Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah memiliki istilah, ayat itu dibagi menjadi dua. Ayat Allah itu dibagi menjadi dua. Sebagian ulama dengan mengistilahkan, semisal Al-Imam Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin ketika mensyarah kitab Usul Salasah. Dari ucapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, ketika engkau ditanya, ya, bima arafta rabbak. Nah, kalau kamu ditanya bima arafta rabbak, dengan apa engkau mengenal Rabbmu, mengenal Allah, maka dijawab dengan bi ayatihi wa makhluqatihi, dengan ayat-ayat Allah dan makhluknya Allah, ciptaannya Allah. Nah, secara bahasa ini maksudnya bi ayatihi berarti ayat-ayat Al-Quran, bisa jadi ayat-ayat Al-Quran. Wa makhluqatihi, ayat-ayat yang bentuknya adalah makhluk. Karena itu termasuk ayat-ayat Allah. Alam ciptaannya Allah ini. Makanya diantaranya kemudian beliau membawakan dalil. Nah, di mana beliau menerangkan sebelumnya wa min ayatihi as-samsu wal qamar. Termasuk ayat-ayat Allah adalah matahari, rembulan, sebagainya. Termasuk ayat-ayatnya Allah. Artinya macamnya ayat-ayat Allah itu ada dua yang disebutkan oleh para ulama, yakni ayatul syar'iyyah wa ayatul kauniyah. Ayat-ayat syar'i berupa Al-Quran dan hadis. Nah, dan ayatul kauniyah berupa ciptaannya Allah, makhluk semesta alam ini semua. Kenapa? Ayat itu secara bahasa artinya adalah tanda atau bukti. Tanda atau bukti keagungan, kebesaran, keesaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dua macam ini, Al-Imam Al-Qayyim memiliki istilah yang lain, yaitu ayatu al-majluwah, al-masmu'ah. Ayat-ayat yang dibaca, yang didengar. Berarti ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat hadis. Yang kedua adalah ayatul mashhudah, ayat-ayat yang disaksikan, yaitu berupa alam semesta, ciptaannya Allah subhanahu wa ta'ala. Atau bahasa yang lainnya beliau diterangkan seperti juga dalam kitab Fawaid Al-Imam Al-Qayyim dengan istilah, yaitu ayatullah al-majluwah wa ayatuhu al-majluwah. Ayat-ayat majluwah, yaitu yang jali, yang nyata, bisa kita lihat, ya, bisa kita sebagainya kita pegang, kita rasa. Ya, ini berupa ciptaannya Allah subhanahu wa ta'ala, alam semesta ini semua, termasuk diri kita, ya, apa yang di sekitar kita, apa yang kita lihat, apa yang kita saksikan. Yang kedua ayatul majluwah, yang dibaca, ya, ini ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadisnya Rasul. Wahyu, bentuknya adalah wahyu. Ketika beliau menerangkan dua bentuk ayat ini, diantaranya Al-Imam Al-Qayyim dalam kitab Fawaid beliau mengatakan, At-tafakkur fi ayatihi wa tadabburiha, fatilka ayatul mashhudah, wahadi ayatul masmu'ah al-ma'kulah. Memikirkan ayat-ayat Allah dan mentadaburinya, yaitu ayat-ayat yang mashhudah, yang disaksikan oleh panca indera kita, dan ayat-ayat yang masmu'ah, ayat-ayat yang didengar karena dibacakan. Dikatakan demikian, masmu'ah atau matluwah, yang dibaca, yang didengar, karena awalnya dibaca ayatnya ayatnya Allah Ta'ala itu dibacakan oleh Jibril alaihissalam, sampaikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam Al-Qur'an di antaranya Rasulullah SAW tugasnya adalah membacakan ayat-ayat Allah untuk disampaikan, bentuknya bacaan. Kemudian para sahabat mendengarnya. Ayatul majluwah masmu'ah, yang dibaca, yang didengar. Naam. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayati. Yang membacakan ayat-ayat Allah. Yatlu 'alaihim ayati, yang membacakan kepada mereka, kepada para sahabat, ayat-ayat Allah. Nah, yang para sahabat mendengarnya. Untuk apa tujuannya? Untuk difahami. Nah, yang kemudian dalam kitab Ad-Da'wah Dawa' beliau ini, beliau menjelaskan al-fikratu fi ayatil mashudah, memikirkan ayat-ayat Allah yang bisa disaksikan, yakni bentuknya ayat kauniyah, dalam bahasa yang lain berupa ciptaannya Allah, alam semesta, makhluk, wal i'tibaru biha, dan mengambil ibroh, pelajaran dengan apa yang Allah Ta'ala ciptakan. Pelajaran apa? Itu sangat banyak disebutkan dalam Al-Quran ayat-ayatnya. Nah, kita baca dulu. Nanti kita akan lihat beberapa ayat yang menyebutkannya demikian. Wal istidlalu biha ala asma'ihi wa sifatihi, dan menjadikan itu semua adalah dalil, ya, dalil, bukti, penguat yang menunjukkan tentang nama-nama Allah, wa sifati, dan sifat-sifat Allah. Nah, inilah yang bahasa di dalam kitab Usul Salasah. Dengan apa engkau mengenal Allah? Dengan ayat-ayat Allah, dan juga dengan makhluk-makhluknya Allah, ciptaannya Allah. Kenapa? Karena dengan itu bisa mengantarkan kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ada terkait secara langsung, bukan tidak langsung, secara langsung bagi siapa yang memiliki akal pikiran. Iya. Kita kalau tafakkur wa tadabbur tentang gunung, tentang langit, tentang laut, tentang daratan, tentang bumi, tentang bintang, tentang penciptaan kita, semua makhluk ini, nanti kalau kita dibawa kepada bimbingan menggunakan akal pikiran sebagai sifatnya ulul albab, ya, maka akan menjadikan kita semakin mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin kita mengenal asma'ullah, nama-nama Allah, wa sifatullah, dan sifat-sifat Allah, wa hikmatihi, dan menjadi dalil tentang hikmahnya Allah. Allah Ta'ala zat yang memiliki hikmah. Wa ihsanihi, dan menjadi dalil tentang kebaikannya Allah, maha baiknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa birrihi, sama maha, yakni kebaikannya Allah. Wa judihi, dan murahnya Allah, maha murahnya Allah. Wa qad hadda subhanahu ibadahu ala tafakkuri fi ayati wa tadabburiha wa ta'akuliha, dan sungguh Allah Ta'ala telah memerintahkan hamba-hambanya untuk memikirkan ayat-ayat Allah, mentadabburinya, dan memahaminya, menggunakan akal pikiran untuk, ya, ngebaca. Nah, memikirkan ayat-ayat Allah, termasuk ciptaan-ciptaannya Allah. Wa dhammal ghafilan an dhalik, dan Allah Ta'ala mencela orang yang lalai dari memikirkan, memahami, mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. terkait dengan alat untuk mentadaburinya. Ya, panca indera yang mesti kita gunakan tadi, tiga tadi. Pendengaran kita, penglihatan, dan hati. Nah, apalagi kalau sempurna tiga-tiganya ada pada kita. Ya, ikhwan. Nah, ada orang yang tidak sempurna. Ya. Bahkan ada orang yang satu saja tidak ada itu menyebabkan kebutaan yang lainnya. Yaitu yang paling dahsyatnya itu kalau tidak ada pendengaran. Ya, kalau tidak ada pendengaran alias tuli. Walaupun dia bisa melihat. Ya. Walaupun dia bisa melihat. Illa mayyasha Allah, kecuali orang yang Allah kehendaki. Tapi wallah alam, kita belum, saya sendiri belum pernah mendapati orang demikian. Dia tuli tapi ya bisa mengantarkan kepada dia ikhwan jazakumullah memiliki kemuliaan dengan menjadi seorang ulama misalnya, ya, orang yang taat kepada Allah dan lain sebagainya. Nah, namun kalau hilangnya itu Allah cabut nikmat berupa tidak bisa melihat namun masih bisa mendengar, tidak bisa melihat buta tapi masih bisa mendengar, ketika menggunakannya di bawah bimbingan petunjuk itu bahkan sering juga banyak bisa mengalahkan orang yang lengkap tiga-tiganya. Maka banyak kita dapati ulama buta, tidak bisa melihat tapi dia bisa mendengar, yang dengan apa yang dia dengar langsung dia masuk ke dalam hatinya. Bahkan ada banyak ulama yang buta hafal Al-Quran, jadi ulama ahli tafsir, ulama mengerti tentang hukum-hukum kandungan Al-Quran. Nah, apalagi kalau lengkap tiga-tiganya, pendengaran ada, penglihatan ada, hatinya ada. Biasanya yang buta itu adalah hati. Nah, walaupun dia bisa mendengar, bisa melihat, tapi buta hatinya, itu yang paling parah. Paling parah. Nah, kita lihat. Di antara ikhwan jazakumullah, kita start dari penggunaan dulu ya. Ya, ini alat untuk kita memahami. Disebutkan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 179. Surah Al-A'raf ayat 179. Ini sambungannya tadi, ayat yang kita baca di mukaddimah tadi. Ya, ini Allah menjadikan untuk kalian pendengaran, penglihatan, dan hati. Ya kan? Ketika kita lahir dalam keadaan nol putul. Ya, gak tahu apa-apa ya. Maksudnya nol putul itu. Orang Bugis mungkin putul gak tahu ya. Nah, gak tahu apa-apa gitu loh. La ta'lamuna syai'a. Kalian tidak tahu sedikit pun, gak punya ilmu sedikit pun. Nah, namun Allah berikan anugerah tiga panca indera, alat yang untuk bisa menggapai hidayah. Nah, ini ketika tidak disyukuri, Allah Ta'ala sebutkan keadaannya dalam surah Al-A'raf ayat 179. Allah Ta'ala berfirman, walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Sungguh kami telah penuhi nanti, kami telah persiapkan untuk memenuhi jahannam katsiran minal jinni wal insi, kebanyakan dari kalangan jin dan manusia. Ya. Jadi neraka jahannam disiapkan oleh Allah yang memenuhinya nanti kebanyakan dari kalangan jin dan manusia. Nah, kenapa itu terjadi? Disebutkan sebabnya oleh Allah. Lihat sebabnya. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adanun la yasma'una biha. Allah Ta'ala menyatakan mereka, jin dan manusia ini, memiliki hati tetapi tidak untuk memahami ayat-ayat Allah. La yafqahuna biha. Tidak untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan ini yang paling parahnya. Walahum a'yunul la yubsiruna biha. Mereka punya penglihatan tetapi tidak untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah, tidak memperhatikan ayat-ayat Allah. Walahum adhanul la yasma'una biha. Mereka memiliki pendengaran tetapi tidak untuk mendengar ayat-ayat Allah. Lihat tiga ini, ya, tidak dibawa, tidak disyukuri sebagaimana mestinya. Sehingga apa akibatnya? Allah sebutkan akibat keadaan sebelum Allah nanti akan bakal masukkan ke dalam neraka. Karena neraka itu adalah, ya, ini sebagai balasannya. Ulaika kal an'am, ini keadaannya. Mereka seperti binatang ternak. Ya gimana ini tidak? Enggak tahu mana yang halal dan mana yang haram. Enggak tahu mana perintah dan mana yang larangan. Enggak ngerti pahala dan mana yaitu dosa. Ya. Kalau ngerti tapi keadaannya, ya, seperti hewan, maka ini lebih jelek lagi. Makanya Allah Ta'ala menyatakan ulaika kal an'am bal hum adzal. Mereka seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat, lebih jelek keadaannya daripada binatang ternak. Maksudnya apa? Kalau binatang ternak gak tahu sopan santun, kita duduk di depannya dia lewat. Apa? Kalau sekedar lewat mending, udah lewat buang kotoran. Nah, namanya ayam, masa kamu mau marahin? Masa kamu mau tangkap kamu hukum? Ya ayam gak punya akal. Nah, kalau manusia begitu, itu baru kamu bilang ini kurang ajar, kurang adab, kan begitu. Di dunia saja berlaku, dibuat penjara untuk siapa? Manusia kan, bukan untuk hewan-hewan. Yang dipenjara orang yang punya hewan. Kalau hewannya kurang ajar, itu yang dipenjara orangnya yang punya. Kalau hewan-hewan gak punya akal masalahnya. Nah ini manusia. Makanya Allah katakan mereka seperti binatang ternak, dari sisi tidak tahunya itu seperti binatang ternak. Balhum adol, bahkan mereka lebih sesat daripada binatang ternak. Siapa mereka? Ulaika humul ghafilun. Merekalah orang-orang yang lalai. Lalai dari apa? Tadi karena ayatnya Allah Ta'ala berikan pendengaran, penglihatan dan hati itu Allah katakan la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur, namun ini lalai. Tidak digunakan untuk bersyukur. Dikasih diturunkan ayat tidak dipelajari. Mana bersyukur? Diturunkan ayat petunjuk tidak diamalkan. Mana bersyukurnya? Mempelajari saja enggak mau. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan ayat ini, kata beliau, yakni laisa yantafi'una bi syai'in min hadhil jawarih allati ja'alaha Allahu sababan lil hidayah. Perhatikan kata beliau menerangkan ayat ini, yakni orang-orang yang mereka tidak mengambil manfaat sedikit pun, tidak bermanfaat sedikit pun dari anggota badan yang Allah Ta'ala jadikan anggota badan ini sebagai sebab lil hidayah, untuk mendapatkan hidayah. Jadi kalau kita berdoa ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikanlah petunjuk hidayah kepada jalan yang lurus, tanya dulu kamu ini, kamu gunakan gak pendengaranmu, penglihatanmu dan hatimu untuk memahami ayat-ayat Allah? Kalau enggak, percuma kamu doa ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ayatnya Allah kamu enggak mau pelajari. Nah, ayatnya Allah enggak kamu fahami. Ayatnya Allah kemudian enggak kamu amalkan. Naam. Walaupun kamu bilang ihdinash shiratal mustaqim, ya Allah berilah kami petunjuk. Itu sebenarnya keadaan yang sebenarnya kamu itu justru ngomong, ya Allah jangan engkau beri aku petunjuk. Ya. Keadaan kesehariannya begitu. Walaupun yang diucapkan ihdinash shiratal mustaqim, tetapi keadaannya justru sebaliknya. Justru keadaannya itu menyatakan, ya Allah biarkanlah diriku tersesat. Begitu. Kenapa? Buktinya sudah Allah Ta'ala beri petunjuk. Ayat-ayat Allah sudah Allah turunkan. Petunjuknya Allah sudah turunkan. Kamu gak mau pelajari? Kamu justru tinggalkan. Nah, ini ikhwan wa jazakumullah. Makanya mereka adalah orang-orang yang tidak mengambil manfaat keberadaan pendengaran, penglihatan dan hatinya itu tidak ada manfaatnya bagi dia. Yang itu juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa ayat yang lain. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-Ahqaf. Surah Al-Ahqaf ayat 26. Allah Ta'ala berfirman, waja'alna lahum sam'an wa absara wa af'idatan fama aghna 'anhum sam'uhum wala absaruhum wala af'idatuhum min syai' id kanu yajhaduna bi ayatillah. Kami menjadikan untuk mereka pendengaran, penglihatan dan hati. Fama aghna 'anhum sam'uhum wala absaruhum wala af'idatuhum. Namun pendengaran mereka, penglihatan dan hati mereka tidak memberikan kecukupan bagi mereka sedikit pun. Naam. Tidak membantu menolong mereka, tidak bermanfaat bagi mereka. Kapan itu? Id kanu yajhaduna bi ayatillah, ketika mereka menentang ayat-ayat Allah, menolak ayat-ayat Allah. Walaupun tidak ada bahasa lisannya, saya tolak, saya tentang itu ayat Allah, tidak ada bahasa lisannya begitu. Tetapi keadaan, nah, keadaan dia, bukti kesehariannya, dia menolak. Dia mengucapkan, saya tidak butuh ayat-ayatmu ya Allah. Iya. Nah, atau dia mengurangi tujuan dari ayat-ayat Allah tadi. Ayatnya Allah tujuannya untuk difahami kemudian diamalkan. Dia justru bahasanya, ah, saya gak butuh ya Allah saya untuk amalkan, saya gak butuh ya Allah saya untuk fahami, saya butuhnya saya baca aja. Akhirnya apa? Al-Quran sekedar tilawah. Al-Quran sekedar dibaca. Merasa cukup kalau khatam 30 juz. Nah, wisuda kalau perlu. Ya kan? Wisuda khatam Al-Qur'an. Ya. Itu belum lulus. Ya. Kalau wisudanya lulus qiraah, ya, tapi itu belum lulus tentang haknya Al-Qur'an, tentang tujuan Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an tujuannya untuk diamalkan. Sehingga kalau Al-Quran itu ditentang, ditolak, ikhwan jazakumullah, maka kata Allah itulah tidak ada manfaat. Sekalipun Allah berikan kepada mereka pendengarannya, penglihatan dan hatinya. Nah, Allah Ta'ala sebutkan hati terlebih dahulu. Lahum kulubul la yafqahuna biha. Mereka memiliki hati tetapi tidak untuk memahami. Dan itu yang kita sebut ini keadaan yang paling parahnya. Paling parahnya. Kenapa? Itulah ya, penyebab paling pokok, yakni kekafiran. Al-juhud, penolakan, pengingkaran terhadap Al-Quran. Sehingga Allah Ta'ala pun menyatakan dalam Al-Quran, Sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir ketika menjelaskan ayat ini pula, beliau di antaranya menyebutkan di antara ayat Allah Ta'ala, fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Sesungguhnya tidaklah buta itu adalah buta mata, namun butanya hati. Walakin ta'mal qulub allati fis sudur, namun butanya hati yang ada di dada. Itulah buta yang sebenarnya. Karena banyak kalau manusia buta mata tetapi tidak buta hatinya, bahkan menjadi ulama. Nah, lah ini ya, enggak buta mata. Bisa melihat matanya, tapi jadi penjahat. Ya, banyak atau banyak? Banyak. Nah, ihsanullah. Ahlul ma'asi, jago maksiat, enggak buta mata. Tetapi sebenarnya ada pada dia buta yang paling parah, paling bahaya. Yang buta yang sebenarnya, walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Namun buta hati allati fis sudur yang ada di dadanya. Orang-orang kafir itulah yang paling parahnya karena itu, sehingga Allah Ta'ala menyebutkan kalau sudah buta hatinya itu, ya sudah terbawa pendengaran penglihatannya itu enggak ada manfaatnya. Seperti buta dan tuli. Ya, pendengaran dan penglihatannya. Yang yakni mata dan pendengaran ini sebenarnya adalah alat awal, ya, pengantar awal untuk ke hati. Ayat ketika didengar, ya kan, masuk ke dalam hati. Ayat ketika dibaca, dilihat. Begitu juga ayat-ayat kauniyah, ciptaannya Allah, dilihat. Ketika masuk hati dia, subhanallah, maha suci Allah, Allahu Akbar, Allah maha besar. Nah, kan begitu. Mengagungkan Allah. Rasulullah SAW, ya, suatu malam Aisyah radhiyallahu anha kehilangan Rasulullah. Di mana ini Rasulullah? Ternyata Rasulullah SAW keluar dari rumah. Ya, keluar dari rumah. Apa yang dilihat oleh Rasulullah? Beliau melihat ke langit. Nah, antum nanti bisa. Ini termasuk adalah terapi rok, ya, ini tarkik kulkuf untuk melembutkan hati kita, mengagungkan Allah, mengetahui keagungannya Allah, untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah. Malam hari, apalagi kalau di tengah, di tempat yang lapang terbuka, tengah padang pasir atau lapangan luas, ya, antum keluar sendiri, ya, lihat ke arah langit. Nah, ikhwani fi din azakumullah. Karena itu adalah termasuk dari bukti keagungannya Allah, bukti kebesaran Allah, bukti keesaannya Allah, bukti mahakuasanya Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala berfirman di antaranya dalam surah Al-Baqarah ayat 164. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ihtilafil laili wan nahari wal fulki lati tajri fil bahr bima yang fa'un nas wa ma anzalallahu minas sama'i min ma'in fa ahya bil ard ba'da mautiha wa bassa fiha min kulli dabbah wa tasrifir riyah was sahabi musakhkhari bainas sama'i wal ard la ayatil liqaumin yaqilun. Di akhir ayat ini Allah menyatakan la ayatil liqaumin yaqilun, terdapat ayat, bukti-bukti, tanda-tanda kebesaran, keagungan, keesaan Allah Subhanahu wa taala li kaum yaqilun, bagi kaum yang berakal. Apa itu? Allah katakan inna fi khalqis samawati wal ard, sesungguhnya pada penciptaan langit-langit dan bumi, wahtilafil laili wan nahar, silih bergantinya siang dan malam, malam dan siang, wal fulki lati tajri fil bahr, dan Allah yakni perjalankan kapal yang di atas laut. Ya, bima yang fa'un nas, dengan apa yang bermanfaat bagi manusia, untuk kendaraan, untuk mencari mata pencarian, yakni menangkap ikan dan sebagainya, mencari rezekinya Allah. Nah, wa ma anzalallahu minas sama, dan apa yang Allah turunkan dari langit, berupa air yang dengan sebab itu fa'ahya bil ard ba'da mautiha, Allah hidupkan bumi setelah matinya bumi. Naam, wa bassa fiha min kulli dabbah, yang kemudian Allah Ta'ala kembang biakan di muka bumi ini semua yang melata, termasuk manusia, hewan-hewan, semua makhluk Allah Ta'ala yang berjalan di muka bumi. Wa tasrifir riha, dan begitu juga berhembusnya angin. Wa sahabil musakhari minas bainas sama, dan berjalannya awan di langit. Wal ard, dan di atas bumi. Semuanya itulah la ayat, tanda-tanda, bukti-bukti di kaum yakilun, bagi orang-orang yang berakal. Begitu juga Allah Ta'ala sebutkan dalam surah Al-Imran ayat 190, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab, sesungguhnya pada penciptaan langit-langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat ayat, tanda-tanda, bukti kebesaran, keesaan, maha kuasanya, maha agungnya, maha perkasanya, dan maha-maha-maha. Itulah yang membawa kita kepada mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah, dengan apa yang Allah ciptakan, dengan perbuatannya Allah. Allah mencipta ini, menjadikan ini dan itu semua. Ini kan perbuatannya Allah semuanya. Disebut makhluk karena ada yang menciptakan, ada al-khaliq. Nah, la ayatil ulil albab, terdapat tanda-tanda ayat-ayat bagi ulil albab, bagi orang-orang yang memiliki akal. Nah, terhadap Al-Quran, ayat Al-Quran juga demikian, sehingga Al-Quran menyatakan afala yatadabbarunal Quran am ala qulubin aqfaluha, kenapa mereka tidak mentadabburi Al-Quran, kenapa hanya sekedar dibaca. Kalau ada yang membacanya itu belum cukup, apalagi ngebaca, enggak mempelajarinya, apalagi afala yatadabbaruna al-Qur'an, kenapa mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an am ala qulubin aqfalwa, apakah ada dalam hatinya itu penutup, hatinya enggak terbuka, ada tutupannya. Nah, ini iman bisa Allah. Pembahasan ini luas ya, namun sedikit yang kita kaji di malam hari ini. Sekali lagi, inilah ternyata rahasianya kenapa Al-Imam Al-Qayyim menjadikan pemikiran ya yang dibawa ke sana lillah, menuju Allah dengan melalui ayat-ayat Allah. Ini adalah pemikiran yang paling agungnya, yang paling besarnya, paling tingginya, paling bermanfaatnya. Itu rahasianya. Ya. Nah, karena itu adalah kunci untuk manusia mendapati kesuksesan hidupnya, untuk mendapatkan petunjuk, untuk terarah hidupnya, gak serampangan, gak asal-asalan, gak semau gue, gak semau akalnya. Akalnya ya sangat terbatas. Dia sangat butuh ke petunjuknya Allah, bimbingan Allah, ayat-ayat Allah. Nah itu kalau terus dijalani, dia semakin mengenal Allah, semakin ingat kepada Allah, semakin dekat kepada Allah. Lantas bagaimana kalau kemudian tidak dicintai oleh Allah? Jelas, pasti akan dia dicintai oleh Allah. Allah akan ingat kepada dia. Sebagaimana Allah menyatakan, fadkuruni adkurkum, maka ingatlah kepadaku, aku akan ingat kepada kalian. Waskuruli wala takfurun, bersyukurlah kepadaku, jangan kalian kufur. Nah, ini ikhwan yang jazakumullah, insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kalau ada kurang dan salahnya saya minta maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.